yang merasakan. Namun diriku pun berharap kau kan mendengar. Bila nanti kan kembali semua kisah yang telah kuakhiri, kan ku jaga. Aku berjanji.